إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات وبعد ibu-ibu saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala. Pada subuh ini Allah memberikan karunia kepada kita mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dituliskan sebagai kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala, yang mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ingin beriman kepadanya dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan Islam seperti yang dipesankan Allah subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa menghasung kita, mendorong kita untuk berada di majlis-majlis ilmu dan zikir yang mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak bawa hidup ini untuk berzikir kepada Allah, kita akan berzikir kepada yang lain. Kalau kita tidak buat taat kepada Allah, kita akan taat kepada yang lain. Oleh sebab itu, senantiasa kita memperkuat diri dengan banyak berada di majlis-majlis ilmu, yang dengannya mudah-mudahan kita tidak masuk yang merugi. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian doa kita juga tak boleh lupa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang tua kita, sanak keluarga, guru-guru, para ustaz, ustazah yang telah mengajar kita, para sahabat, teman-teman yang banyak menjadi inspirasi dan pendorong serta penyemangat kita dalam untuk ilmu, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, karena mendoakan mereka sama dengan mendoakan kita sendiri, diaminkan oleh malaikat dan didoakan untuk kita semisalnya. Dan berdoa untuk orang mukmin, satu orang dituliskan satu kebaikan. Apalagi kalau berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang hari ini kita masih mencoba menggali dan menimba ilmunya yang seperti samudra dibandingkan dengan kita. Walaupun dibanding Nabi, tentu saja ilmunya lebih sedikit. Apalagi kalau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengangkat derajatnya di dunia, mudah-mudahan Allah angkat setinggi-tingginya di akhirat. Dan semoga Allah perjumpakan kita dengannya di dalam surga, karena kita bersaksi kepada Allah bahwa kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai nabinya alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah taala ibtida'un nasikh wal mansukh. Kita sudah masuk pada bab ibtida'an nasikh wal mansukh. Tentang an-nasikh wal mansukh, ada yang dalil yang menasakh hukum yang telah dahulu. An-nasikh yang menasakh, yang berlaku disebut nasikh, yang sudah dihapuskan hukumnya atau nas hukumnya disebut mansukh. Kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu, makna an-nasikh menurut bahasa adalah al-izalah, yaitu menghilangkan, war-raf'u, yaitu mengangkat, atau maknanya adalah an-naqlu, memindahkan. Jadi semua makna ini berlaku pada bab ini. Baik hukum yang lama dihilangkan, atau hukum yang lama diangkat, dicabut, atau hukum yang lama dipindah ke hukum yang baru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Syafi'i memulai dengan perkataannya, innallaha khalaqal khalqa. Allah yang mencipta makhluk. Ini isyarat bahwa dia lebih tahu apa yang maslahat bagi makhluk. Makanya kita minta kepadanya untuk mengatur kita. Jangan kita yang memaksanya untuk menerima aturan kita. Sebab dia yang menciptakan kita. Makanya orang-orang beriman baru sempurna imannya bila dia mengaku bahwa Allah lebih berhak mengatur dirinya dari dirinya sendiri. Allah lebih berhak mengatur dirinya daripada dirinya. Karena apa? Ilmu Allah itu qadim, lebih dahulu. Sehingga dia sebelum mencipta kita, dia sudah tahu apa yang terbaik untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. La mu'aqqiba li hukmi. Tak ada yang bisa menambahkan, memperbaiki hukumnya. Tidak ada hukumnya yang ditakib, tidak. Dan tidak ada catatannya. Ibarat perumusan undang-undang, tidak ada yang bintang-bintangnya, tidak ada. Semuanya sudah. La mu'aqqiba li hukmi. Hukumnya itu uhkimat, sudah muhkamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Kalau kita kan lambat. Cobalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita gaji, kerja langsung gaji. Iya tak? Kan langsung tulis. Kalau kita gaji kapan? Lewat pula sebulan kadang. Kadang sudah pertengahan bulan belum juga cair gitu. Makanya gaji dari Allah itu Masya Allah. Masya Allah ya, langsung. Sebagaimana Allah mengampuni dosa kita, dia tidak bongkar. Kalau kita diampuni dosanya, dikomprehensi pers kan. Ya tak? Diumumkan. Diberikan grasi, misalnya, apa namanya? Grasi dan sebagainya. Lalu diumumkan. bahwa si fulan sang koruptor diringankan hukumannya pada setiap tanggal 17 Agustus. Kan ini diumumkan. Itu pengampunan manusia. Tapi pengampunan Allah kalau dia ampuni, dia tutupi. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang terbaik itu adalah mengampuni dan menutupi. Bukan mengampuni dan diumumkan ke mana-mana. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian oleh sebab itu Allah turunkanlah Al-Qur'an. Karena kita tidak bisa berinteraksi langsung kepadanya. Tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Taala semasa dunia ini. Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim. Hikmahnya menghendaki. Sebab kaum muslimin dan muslimat. Kalau andainya kita langsung disuruh Allah begini. Dan antum lihat Allah Taala. Lalu tidak laksanakan. Berhak tidak langsung dihukum. Ya tak? Iya langsung dihukum kita. Tapi karena kita tidak langsung bertemu dengannya di dunia ini, sehingga kita masih bisa ngelak-ngelak. Ya kan gitu? Kan masih bisa ngelak. Nah, sampai kalau seandainya datang berita dari Allah, kita bisa elakkan. Oh, enggak ini maksud Allah itu doa. Kan itu kan? Kalau sebab ketemu langsung, kan langsung tanya kan? Allah, iya betul begitu maksudnya gitu. Nah, sekarang dibuka peluang. Bahwa ada subuhat-subuhat masuk. Jadi berita dari Allah begini, oh enggak itu maksudnya mah. Kan itu ya. Makanya datang subuhat-subuhat ini. Atau ketika diperintah, kita masih bisa memilah-milah. Oh ini kan enggak wajib. Allah Ta'ala kan enggak mewajibkan semuanya. Lalu kita masih bisa ngelak-ngelak. Ya tak? Kalau coba antum orang tua aja merintah. Nanya dulu enggak, mak ini wajib atau sunat? Hah? Etis enggak kita nanya? Ya mak ini... Misalnya mak suruh, nak, besok Sabtu kami pulang ke rumah ya. Nanya enggak dulu, mak wajib atau sunat? Hah? Enggak kan? Kecuali kalau ada halangan, mak saya Sabtu itu nikah misalnya. Kata. Ya apa boleh buat? Pasti kita sebutkan alasannya. Dan Allah mah tahu itu segalanya. Makanya ada hikmahnya Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan kitab-kitabnya melalui para Nabi. Makanya para sahabat Nabi alaihissalam yang berhadapan langsung dengan utusan Allah Rasulullah SAW yang beriman kepadanya, mereka kan tidak banyak tanya lah, ya tak? Karena mereka langsung bertemu Nabi alaihissalam. Datang perintah Allah dari melalui Nabi alaihissalam, mereka sanggup laksanakan, tak sanggup baru nanya ke Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, saya tidak bisa, bagaimana? Maka Nabi berikan solusi ada di situ, kita paham. Berarti ini tidak wajib. Atau wajib bila keadaannya seperti ini. Ya lah. Makanya mereka tidak berani bilang. Setiap perintah nanti Rasulullah nanya wajib atau sunat. Lalu ketika Nabi bilang wajib. Cobalah lobby Abu Bakar bisa-bisa melobi Nabi alaihissalam supaya jadi sunat. Kan tidak ya. Malu kita. Ya yes, sih. Malu, nah. Makanya orang yang semakin besar malunya kepada Allah Taala, tak berani dia untuk mentaati hukum Allah itu. Perintah, insya Allah bergembira dia. Makanya kalau betullah analogi yang sebelum saya sebutkan seperti kontraktor dapat proyek, tak ada yang nangis. Kan tak ada yang nangis. Yang nangis itu kalau tak dapat. Tapi kalau dapat pasti gembira, senang dia. Begitulah. Bahkan lebih dari itu. Proyek berapa persen untungnya? Bapak yang bilang-bilang tergantung. Ada persentase yang resminya, ada yang tidak resmi, itu urusan lain. Ya, keuntungan pengusaha berapa persen? Hah? Ini yang tercatat dalam undang-undang. 20 ya, tahun ya, kontraktor masya Allah, PP50. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Keuntungan kepala dinas? Ini tidak tercatat, ini tidak tercatat. Belum lagi keuntungan pak dan lainnya. Bisa? Sedikit cuma. Itu pun bersiongnya kita. Ini tidak tahu tentang bahasa bersiongnya. Dia tidak fair kadang untuk dapatkannya. Coba bayang, keuntungan yang sedikit itu. Pada dengan Allah SWT, keuntungannya langsung 100%. Apa? 100% atau berapa? Nah, bukan 700, 700 kali lipat, 70.000%. Iya, 700.000%. Nah, 70.000% ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak pernah merasa harus bertanya dulu ke Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Allah Maha tahu. Sehingga ketika nanti terjadi perubahan aturan ini dan itu, bagi mereka tidak masalah, sebab mereka paham Allah itu lebih berilmu dan lebih mengetahui. Kalau kita ada perubahan sedikit, ribut ya. Kan ribut kita. Apa sebab? Karena kita enggak paham. Dan kita tidak punya harapan seperti mereka dulu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada waktu itu andainya kita bertemu langsung dengan Rasulullah, belum bertemu dengan Allah ini, enggak ada uzur bagi kita. Enggak ada uzur bagi kita. Misalnya salat berjamaah di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Wajib atau sunat? Nah, jadi khilaf. Di zaman itu boleh katakan tak ada khilafnya. Di zaman itu boleh katakan tak ada khilafnya. Ya, ketika tanya sholat berjamaah, mereka tak terkenal ada dua pendapat ulama. Kan tak ada ya. Yang penting adalah sholat berjamaah, mereka semua ke masjid. Illa munafiq. Kecuali orang munafiq. Ya tak? Karena mereka bertemu langsung dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka lihat Nabi langsung berjamaah setiap waktunya. Ya? Begitu kan? Maka mereka tak berani untuk menanyakan, ya Rasulullah sunat apa? Wajib. Jadi hikmahnya. Kenapa Al-Quran tak langsung turun ke kita, sama-sama turun semuanya. Kalau sempat begitu, antum dua pilihan aja. Jadi Muslim atau? Nah, itu masalahnya. Muslim atau? Nah, ya. Kalau sekarang kan masih bisa kita ngelak, alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Untungnya, itu ada untungnya tuan-tuan. Ya, makanya kita bisa milih-milih mazhab yang mana yang? Yang ringan. Yang ringan. Walaupun Bu Stinky bilang mazhab saya Syafi'i, tapi bab ini saya tidak Syafi'i sekarang nih. Ya, sebab Syafi'iyah ada yang ikut yang seperti. Jadi lucu-lucu juga dikit kawan-kawan. Ada yang mewajibkan wajib ikut mazhab tertentu. Tiba-tiba tidak bisa dia. Tadi mana pula datang wajibnya itu? Wallahul musta'an. Dan sekarang masih debat berkelanjutan. Memang debat itu tak akan habis. Tak kan? Habis. Cuman kadang-kadang itulah. Sekarang baru debat wajib katanya. Tuh, antum melakukan ini kan tak mazhab ini nih. Oh, enggak, ini kan lain. Inilah lain. Ini lain. Ayalah kalau lain gitu. Saya enggak mau yang punya kelainan. Ya, kita yang jujur enggak mau yang kelainan tidak. Kita jujur aja. Boleh, boleh. Wajib? Tidak. Boleh bermazhab? Ya, seluruh ulama mutaakhirin pada umumnya membolehkan bermazhab, bahkan syibhul ijma, hampir ijma. Ulama membolehkan bermazhab. Tetapi terkait 100% dengan mazhab itu tidak boleh. Tidak boleh. Pertama, memang tidak ada dalilnya. Yang kedua, dipaksakan. Yang ketiga, yang mengatakan itu tak sanggup untuk komitmen dengan ucapannya itu. Tidak bisa dia 100% ikut mazhab. Apapun dalil dan dalihnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya tidak perlu debat-debat. Kesimpulannya sama kok. Baik yang membolehkan mazhab atau mewajibkan mazhab, kesimpulannya sama. Orang awam boleh ikut siapapun. Nah, setelah itu ada yang bagi dua, awam atau mujtahid. Ini pembagian. Nah, sekarang dipaksakan. Kalau tidak awam, mujtahid. Tidak bisa. Karena ulama pembagian yang bagi tiga. Yang mujtahid itu ada mutlak, ada muqayyad. Sah? Mujtahid mutlak seperti imam yang empat. Kemudian ada mujtahid muqayyad seperti para pengikut mazhab. Dan di bawah itu ada tingkatan disebutkan oleh jumhur ulama ada lagi muttabi'. Ini itu orang yang pengikut, yang bisa mengetahui dalil. Lalu ada yang bilang dulu, karena ribut sekarang masalah dalil, sahih atau tidak. Oh, enggak ada itu bid'ahnya. Itu ada pertanyaan mana, Bang Sabgarban? Ada pertanyaan masuk. Bahwasanya enggak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat, para tabi'in menanyakan dalilnya sahih atau tidak. Ini orang baru bangun nampaknya. Ini. Baru bangun gitu ya. Tiba-tiba dia disuruh bicara. Hanya tidak tahu yang bicara. Ya. Tidak pernah diberikan sahan dalil di zaman Nabi. Subhanallah. Pertama, jangankan kita, orang-orang jahiliyah saja, dari sisi ini dia selektif juga. Artinya, kenapa dia tidak beriman ke Nabi? Kenapa mereka tidak beriman ke Nabi? Karena menurut mereka berita yang dibawa Nabi tak lulus seleksi. Iya, berarti sudah ada zaman jahiliyah ada pergi sekarang. Jelas? Jelas ya? Tidak jelas. Bisa bawa ke zaman Islam lah. Ya nanti salah paham pula tonton. Berarti orang jahiliyah itu benar lah menyeleksi berita lah Nabi. Dari sisi ini mereka menurut mereka berita Nabi sahih atau tidak? Kalau sahih tentu dia percaya. Berarti menurut mereka tidak sahih. Orang jahiliyah saja memeriksa kesahihan berita. Apalagi orang Islam. Saya tinggalkan contoh ini. Nampaknya tentu tidak paham. Ya. Tapi kalau mau paham sampai 40 kali saya ulang. Nah, di zaman Islam ayat dan hadis bejibun banyaknya tentang memeriksa kebenaran dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti dalam agama ini sesuatu yang kamu tidak berilmu. Ini memeriksa atau tidak? Harus diperiksa. Kalau tidak ada ilmunya akan diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyanu. Orang-orang beriman, bila datang orang fasik bawa berita, maka tabayyun, klarifikasi dan konfirmasi. Periksa kesahihan atau tidak? Periksa. Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi dan disahihkan olehnya dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, ittaqul haditha anni illa bima ta'lamun atau bima alimtum. Hati-hati menyampaikan hadis kepada dariku, kecuali yang kalian sudah tahu. Sudah periksa atau belum? Ya periksa. Ini kalau ada lucu pula, ini bid'ah dhalatun mudillah. Memeriksa, memastikan kesahihan dalil bid'ah yang tak pernah terjadi zaman. Pandai pula nyebut bid'ah. Tidak apa-apalah, bid'ah hasanah namanya. Bid'ah hasanah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang orang bicara, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Yang penting, hilang patwi dekah? Dekah tujuh. Jadi kita setuju dengan orang tidak perlu diperiksa dalil. Akhirnya dia katakan ini ada. Dan lucunya dituliskan pula, diartikelkan pula. Itu yang masalahnya. Dituliskan dan diartikelkan. Semuanya dengan hawa. Dalilnya cuma satu. Banyak ulama yang memakai hadis dhaif dalam kitab-kitab fikih. Kalau itu alasannya seperti yang disebutkan oleh Muhammad Said Mamduh dan yang lainnya yang sepakat dengan ini. Kalau seandainya amalan ulama dijadikan dalil, banyak ulama berlandaskan hadis palsu. Berarti hadis palsu boleh di? Saya ulang lagi. Kalau adasannya banyak para ahli fikih yang memakai hadis daif, berarti hadis daif boleh dipakai, tak perlu diperiksa kesahihan berita atau kesahihan dalil. Berarti banyak pula ulama yang memakai hadis palsu. Berarti hadis palsu boleh dipakai. Ya berdasarkan ini boleh dipakai jadinya. Tapi ulama ijma' mengatakan hadis palsu tidak boleh digunakan. Makanya amalan ulama itu seperti kata Syekhul Islam. Perkataan alim tidak dijadikan dalil. Ini berapa banyak kita, Masya Allah. Yang penting ada ulama yang mengatakan. Walaupun bertentangan dengan Rasulullah SAW. Coba lihat sekarang misalnya amalan-amalan baru yang dibuat di bulan Muharram ini, baik awal Muharram maupun hari Asyura. Alasannya apa? Ini tradisi kaum muslimin. Memang tradisi kaum muslimin jadi syariat? Iya, tradisi. Kalau tradisi umum yang sifatnya keduniaan, iya. Silakan. Tapi kalau sudah masukkan dalam masalah agama, tidak cukup perbuatan seorang alim, seorang yang utama, seorang afdol, tidak. Harus ada dalilnya. Dan ini, jadi untuk menolak ini, makanya tidak ada dulu nanya dalil zaman Nabi SAW. Jadi mereka, apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dibuat Nabi, dan seterusnya. Apa yang dikatakan Allah SWT. Di mana mereka? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang-kadang ada hal-hal yang nyentrik juga dalam masalah-masalah agama ini. Yang, tapi saya selalu mengatakan yang namanya khilaf takkan bisa dihapus. Karena mukjizat Nabi ini. Nabi berdoa minta ke Allah 3. Jangan umat ini dihabiskan karena wabah semuanya. Dijawab oleh Allah, diterima. Jangan sampai umat ini dikalahkan secara total oleh musuh. Seluruh dunia ini tunduk kepada musuh. Kata ini diterima oleh Allah SWT. Tidak, Islam tidak akan tunduk secara total kepada musuh. Tak pernah dikalah seluruhnya. Yang ketiga, jangan jadikan fitnah sesama mereka kaum muslimin. Ini tidak diterima Allah doa ini. Jadi siap-siap aja lah ya. Ya siap-siap aja lah untuk saling. Hah? Saling memfitnah? Itu bukan. Nah tentu ini salah ini. Untuk saling sabar menerima fitnah dari saudara kita. Ya. Jadi kalau difitnah oleh saudara kita, sabar aja. Ya sabar saja. Sebab kita dulu-dulu seperti. Kita dulu juga seperti. Itu. Betul kan? Dulu juga seperti itu. Nengok orang ngaji-ngaji begini, apa lo ngaji? Iya kan? Nengok orang berjenggot. Jenggot kacau. Jenggot apalagi jenggot macam jenggot saya kan? Kayak macam... Allah musta'an. Tapi subhanallah, setelah kita dapat hidayah, ternyata memang bila Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, dilapangkan hatinya menerima Islam. Lapang ini yang tak dapat oleh sebagian kita hari ini. Menerima ayat Al-Quran, hadis Nabi, lapang jiwanya. Seperti tadi dikatakan, kontraktor dapat proyek. Malam itu belum lagi terima uang aponnya, peskotnya. Dia sudah undang syukuran tuh. Iya tak? Dia telponnya, Ustaz Dasman, kita besok siang makan ya. Hari ini ya, Jumat ya. Iya, kita makan di sana gitu. Apa sebab? Saya menang tender. Tahu-tahu ditarik, tidak cukup APBD. Allah musta'an. Ini lapor lagi Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ustaz yang bayar ini. Allah musta'an. Ini gembiranya luar biasa. Luar biasa, kaum muslimin yang sama. Ya, tidak salah. Panjang cerita nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, Allah dengan hikmahnya tidak langsung memberikan kita. Tapi diturunkannya melalui kitabnya. Dan kitab ini tibyanan li kulli syai. Menjadi keterangan bagi segala sesuatu. Wahudan. Dan jadi petunjuk. Warahmah. Dan jadi rahmat pula. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan mengikutnya tersimpullah segala yang kusut. Artinya selesai terurai segala yang kusut di antara kita. Dan selesailah setiap perselisihan di antara kita dengan hukumnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan damailah seluruh alam ini. Dunia tak pernah merasakan kedamaian seperti damainya dengan Al-Quranul Karim. Makanya para pendekar pemikir barat hari ini, para orientalis, mereka mengakui. Mengakui dengan sepenuh hati bahwa Islam pasti akan menguasai kembali. Pasti menguasai kembali. Sebab apa? Sebab mereka lah yang memiliki aturan-aturan yang general sifatnya. Tidak ada rasis dalam Islam. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Cuma masalahnya hari ini umat Islam sendiri masih malu-malu kucing. Ini yang sedikit malu-malu kucing. Yang malu-maluin banyak lagi. Ya, yang malu-malu kucing sedikit. Yang maluin Islam lebih dominan hari ini. Ya, macam kita kan malu-malu kucing. Ya, sedikit ada cintanya. Tapi masih... Goyang. Oh ini belum suai ini Ustaz. Sampai-sampai gara-gara masalah menyalatkan suatu sunnah, kadang-kadang mikir dulu. Nanti bagaimana pandangan orang, nanti saya disisihkan orang. Misalnya masih terbayang, padahal enggak juga disisihkan. Misalnya ada teman dulu, ketika kita anjurkan untuk berjimat, berhemat. Berhemat celananya, suruh potong dikit. Nanti Ustaz, teman-teman saya tidak mau ngajak saya berteman lagi, dikiranya saya. Nah itu kan saya. Iya, jadi apanya, risau dia. Risau dan risih. Padahal santai aja, alhamdulillah. Saya juga ketika tidak dipikir, tidak jadi beban. Tapi kalau jadi pikir, belum dibuat sudah jadi beban. Kerat sajalah selesai, karena Allah sudah, Nabi sudah katakan. Itu sunnahnya. Yang kedua, ada yang lebih parah lagi, Allah tidak memperhatikan sholat orang yang musbil. Orang yang isbal sholatnya tidak perhatikan Allah Taala. Ya, hadisnya sahih. Cuma ta'wilnya terserah tuntun lah. Kalau ta'wil, ta'wil lah, tidak ada masalah kan. Maksudnya ta'wil kalau isbal keadaan som, misalnya tidak masalah, silakan. Tapi saya takut, walaupun saya tak sombong masalah, menurut perasaan saya takut. Ya begini aja, kok gini aja Allah tak perhatikan. Berarti penting atau tidak? Tinggal potong aja lah. Bayangnya, oh malas saya dengan potong celana, pakai sarung kemana-mana. Kan ada yang bilang di zaman Nabi tidak ada celana, sarung aja yang tidak ada. Yang perintah untuk tidak cingkrang itu kan sarung katanya. Ah pakai sarung, ikut Nabinya. Kalau betul kau cinta Nabi alaihissalatu wassalam. Kan gitu aja kok repot. Ini saja kok repot itu ya. Kalau memang okelah, sarung aja lah pakai ke mana-mana. Tanda kamu cinta nah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah pakai celah. Misalnya, sebenarnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji celana. Nabi siapa yang bilang pakai celana? Bedanya kita pakai jin, Nabi pakai sirwal. Itu aja bedanya. Tentulah saya jin ya, tentu banyak kemasukan jin. Celananya dipakai. Celananya dipakai, itu ikut sama kita. Iya, masuk dia sama kita. Allah musta'an. Makanya jangan pakai celana jin, celana manusia aja pakai. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Allah menuliskan, menghukum, dan jelas dalam kitabnya, menjadi keterangan, jadi petunjuk, jadi rahmat. Maka bila Islam berkuasa, rahmat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini tidak sulit untuk mencari dalam sejarah. Tidak sulit mencari dalam sejarah. Islam tak pernah mendendam. Tapi tadilah umat Islam masih banyak pendendam. Berarti itulah yang namanya malu-maluin itu. Umat Islam masih malu-maluin. Umat Islam tidak suka mengadu domba. Tapi hari ini masih suka mengadu domba. Ini yang malu-maluin. Jadi kita kaum muslimin sampai ada pernyataan, kalau ada pernyataan para pemikir dunia Islam misalnya, katakanlah Muhammad Abduh misalnya dulu mengatakan, dulu kalau hidup zaman ini mungkin dia sudah mencabut perkataannya itu. Ra'aitul Islama fil gharb wa ra'aitul muslimina fis syarq. Ya, saya melihat Islam itu di barat. Umat Islamnya di timur, karena di masa beliau dulu yang ngaji ini yang tua-tua. Sehingga di kampung itu namanya ngaji tua-tua. Wirid wang. Nah, tidak pernah tonton, belum tua nampaknya banyak. Masa kami tua dulu. Ya. Masa-masa kami tua-tua dulu. Iya. Di kampung itu tak ada wirid yang dihadiri oleh anak muda. Maka disebut dengan wirid orang tua-tua. Coba mana yang sekampung saya? Tunjuk tangan. Tidak ada ya. Kasihan, tidak ada orang merajalai di sini. Saya sendiri, ya Allah ya Rabbi. Awang Bangkinang, tunjuk tangan. Tidak juga ada. Ya kasihan sekali ini. Kau muslim, ada tapi malu dia. Kau muslimin dan muslimat. Dulu di masjid-masjid, bahkan di luar negeri, mohon maaf, di Arab Saudi sendiri, Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebuah ceramahnya menyebutkan, dulu, ya, di zaman beliau itu, di zaman beliau masih muda, yang hadir di masjid dengan ceramah itu orang tua-tua. Tapi di masa beliau sudah tua, yang hadir, nah itu mungkin enggak waktu itu karena penceramahnya muda, yang hadir yang tua. Tapi setelah penceramahnya tua, yang hadir anak, bukan hasil dakwah itu. Jadi sudah banyak anak muda yang hadir, alhamdulillah. Jadi kalau sempat ini terjadi, anak muda lebih banyak atau banyak hadir di majlis-majlis ilmu, insyaAllah Islam akan kembali terlihat bersama kaum muslimin. Bersama kaum muslimin. Karena memang akhlak Islam itu sebenarnya diadopsi orang, dan kita tinggalkan. Ya. Mereka kalau antri tertib, kalau kita, hah? Antri kacau. Ya, antri kacau. Ya, kalau mereka untuk pemilu tiga partainya, kadang dua, cuma kalau apa? Semua nak bikin partai. Orang Islam aja tak bisa satu kan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau di sana mungkin yang korupsi, pejabatnya, kalau di kita, semua rakyatnya juga korupsi. Karena pemilunya bisa diserang dengan kaos kaki, bekas pula kadang. Diterima juga. Semua, atau hampir semua rakyat gini ketika pemilu korupsi. Partai ini diterimanya, ini bawa sarung, ambil. Ini bawa sajadah, murahnya, bukan mahal, ambil. Ini bawa kerudung, ambil. Ini bawa kaos yang 3.000, ambil. Semua itu ambil. Semua berjanji itu. Pilih siapa? Ya, pilih siapa? Pilih semua. Ini semua dipilih. Akhirnya yang dipilih? Yang dapat serangan pagi. Serangan pagi. Ada isinya 2 bungkus rokok cuma bikin batuk-batuk. Belum dapat nikmatnya, sudah habis duitnya. 2 bungkus. Kan belum nikmat kan? Kan belum kan? Enggak pernah merokok antum, enggak tahu. Alhamdulillah, syukur itu. Kau muslimin dan muslimat. Jadi selama ini masih berlaku, maka siap-siaplah untuk dapat pemimpin yang ya, pemimpin yang siap-siap aja lah. Walaupun belum ada misalnya. Belum ada banyak sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah turunkan melalui kitabnya, dan Allah yang maha tahu ini didahulukan, ini dikemudiankan, ini disyariatkan zaman ini, disyariatkan kemudian, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita sampai di sini kemarin. Sah? Baik, lalu beliau menjelaskan. Wa abana anna la aw abana Allah lahum annahu innama nasakha manasakha min alkitab bil kitab. Kemudian masuk pada bab, apakah yang menasah Al-Qur'an, Al-Qur'an saja, atau bisa dinasah dengan As-Sunnah? Maka Imam Syafi'i mazhabnya di sini adalah Al-Qur'an dinasah dengan Al-Qur'an. Tidak dinasah dengan yang lain. Wa abana Allah lahum, Allah menerangkan kepada mereka, annahu innama nasakha ma nasakha minal kitabi bil kitab, bahwa dia hanya menasakh Al-Qur'an, Al-Kitab, dengan ayat Al-Kitab. Taib, wa anna as-sunnata la nasikhatun lil kitab, dan bahwanya sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Kitab. Karena kan sunnah itu perkataan Nabi. Al-Qur'an perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hakikatan, secara hakiki. Sebut saya ini supaya membedakan mazhab al-sunnah dengan selain ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullahi hakikatan. Allah yang mengatakan langsung. Dalam ayat banyak disebut, dalam hadis banyak disebut. Kemudian mukjizat, buktinya Al-Quran itu tak bisa ditiru. Karena laisa kamitslihi syai'un. Kalau bisa ditiru berarti masih makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka tidak bisa ditiru. Kalau ahli al-ahwa mengatakan Quran Allah memang bicara, tapi tidak hakiki. Dia ciptakan perkataannya. Jadi menurut mereka Al-Quran ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Kalau makhluk bisa ditiru. Makanya ketika tidak bisa ditiru, bukti bahwa dia bukan makhluk. Tidak ada yang bahan makhluk yang tidak bisa ditiru orang. Makanya perkataan Nabi bisa ditiru. Perkataan Nabi bisa ditiru. Bisa. Ada pula yang bilang dah ada hadis palsu katanya. Awak dah capek jelaskannya hampir 2 jam. Dia bilang enggak ada hadis palsu. Tanya rupanya dia enggak tahu hadis rupanya. Ya, kecuali wawasan tentang hadis. Tapi berani luar biasa. Enggak ada hadis palsu katanya. Lalu perkataan para imam, kumpulan-kumpulan hadis palsu, mau dikemanakan? Begitulah kalau seperti kata Ibnu Hajar, man takallama ghaibi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara yang bukan disiplin ilmunya, datang banyak aneh daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi as-sunnah perkataan Nabi. walaupun maknanya diturunkan Allah dari langit kepadanya, tapi beliau yang mengatakan sehingga perkataan Nabi bisa ditiru. Sedangkan Al-Quran adalah perkataan Allah, dan perkataan Allah adalah sifatnya, sehingga Al-Quran tidak bisa ditiru. Dari sejak turunnya sampai hari kiamat, sampai hari ini tidak ada, belum ada yang bisa meniru satu ayat. Dicoba-cobanya langsung terbongkar. Hadis kan tidak begitu kan? Hadis tidak langsung terbongkar semua orang. Bahkan pernah atau sering diuji oleh para da'i, para ustaz, para ulama, membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang bukan muslim, tak paham bahasa Arab sekalipun. Lalu dia bacakan dengan irama yang sama, karangan dia sendiri. Langsung orang tahu, yang pertama beda dengan yang kedua. Apa sebab? Yang satu perkataan Allah yang dia baca, ya, yang satu perkataan dia sendiri yang dia karang. Walaupun iramanya sama. Walaupun iramanya sama. Makanya Al-Quran nak pakai langgam Jawa pun, pakai langgam Jawa pun, tetap Al-Quranul Karim. Tak bisa ditiru. Tak bisa disamakan dengan nyanyi keroncong. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Al-Quran bacalah dengan lisa biluhunil Arab, dengan langgam Arab. Karena tidak indah kalau dibawa ke langgam Ocu, tidak mantap dia. Ya, apa lagu Ocu tidak ada dia. Tidak bisa dilanggamkan dengan langgam Jawa atau langgam Minang, langgam Tapanuli dan sebagainya. Langgamnya langgam Arab. Karena Nabi suruh membaca Al-Quran dengan langgam Arab. Nah, ini Al-Quran kalamullah. Wa innama hiya taba'un lil kitab. Sunnah itu hanya mengikut Alkitab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bisa mengikut dalam makna sudah jelas detail dalam Al-Quran seperti yang kemarin ya. Lalu As-Sunnah menjelaskan yang sama. Atau ada dalam Al-Quran mujmal bersifat garis besar, Al-Quran menjelaskan detailnya. Sunnah menjelaskan detailnya. Atau sama sekali hukum umum saja dalam Al-Quran lalu datang hukum penjelasannya takhsisnya dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa innama hiya taba'un lil kitab bimithli ma nazala nassan. Persis sama secara tekstual dengan yang Al-Qur'an. Wa mufassiratun ma'na ma anzalallahu minhu jumalan. Yang kedua, menafsirkan makna apa yang Allah turunkan secara global. Di mana tafsirnya? Dalam As-Sunnah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kenapa rahasianya atau apa rahasianya atau hikmahnya ketika Nabi SAW menceritakan, memprediksi, dan prediksi Nabi itu mujizat, itu akan terjadi ikhtilaf yang banyak setelah saya nanti. Nabi suruh kembali ke mana? Kenapa sunnah? Hah? Kenapa sunnah? Kenapa tidak dia bilang alaikum bil Qur'ani wa sunnati wa sunnatil khulafa? Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak detail. Dia mengandung segala hukum secara umum. Detailnya ada di sunnah Nabi SAW. Nah, sebab perselisihan dari mana? Menafsirkan yang umum tadi. Menafsirkan yang umum. Yang bersifat umum kan bisa tafsirnya kini, bisa tafsirnya ke sini, bisa tafsirnya ke sini. Ah, gimana cara mengikat perikhtilaf yang banyak, tafsir yang berbeza-beza ini, interpretasi yang bermacam-macam ini, ikat dengan sunnah Nabi supaya kalian tidak ikhtilaf. Siapa yang mau, dia akan bersatu. Siapa yang tidak mau, tetap menjadi ikhtilaf. Bahan ikhtilaf sepanjang masa. Dan itu akan ada terlalu. Akan ada selalu. Selama hawa masih ada, selama kepentingan masih ada, selama nafsu masih ada, maka ikhtilaf tak akan reda. Tak akan reda. Tetapi tentukan posisi antum di mana. Termasuk yang pembuat ikhtilaf atau yang berusaha meredam ikhtilaf dan memperkecilnya. Dan tak mungkin jalannya kecuali kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang secara dhimnan sudah kembali kepada Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya kenapa di diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Abdullah bin Umar dan dari bapaknya, barang siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, maka jawab dengan As-Sunnah. Jawab dengan As-Sunnah. Apa sebab? Karena Al-Quran itu zujuh, memiliki multi tafsir. Taib. Jadi wa mufassiratun makna ma arada ma makna ma anzalallahu minhu jumalan, menjelaskan menafsirkan makna yang Allah turunkan secara garis besar. Qala Allah, Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Dan apabila dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman, nah, ayatina, ayat-ayat kami, bayinatin sejelas-jelasnya. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas-jelas. Bayinat, keterangan-keterangan. Keterangan kan mesti jelas. Apalagi keterangan Allah SWT. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang-orang yang tak berharap bertemu dengan kami. Ya, orang kafir kan tak berharap bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. I'ti biqur'anin ghairi hadha. Tolong bawa Al-Quran selain ini. Ini tidak kami terima. Bawa Al-Quran selain ini. Au baddilhu, atau ganti ayat ini. Disuruhnya mengganti. Subhanallah. Qul. Lalu Allah katakan kepada Rasulnya SAW. Qul, katakan hai Muhammad. Katakan jawabannya. Apa jawabannya? Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Mohon maaf kawan, saya tidak punya otoritas untuk menggantinya sendiri. Jadi Nabi tidak bisa mengganti sendiri Al-Quran. Berarti ini dari sini Imam Syafi'i memahami bahwa Al-Quran tak dinasakh dengan sunnah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya tidak mengikut kecuali yang diwahyukan kepadaku. Allah. Nabi tidak menjadi kreator. Apalagi modifikator. Beliau adalah mengikut yang diwahyukan. Makanya aneh bin ajaib kita hari ini berani menjadi kreator dan modifikator terhadap agama ini. Nabi sendiri hanya mengikut. Ini hakikat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Taib, inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Sebab saya sangat takut ketika saya durhaka. Berarti mengganti dan merubah atas kreasi sendiri dihitung oleh Allah sebagai durhaka. Maka Nabi disuruh mengucapkan, saya takut kepada Allah kalau berdurhaka akibat mengganti tadi. Ya tak? Menukar dan mengganti tadi. Asaitu Rabbi, saya takut kepada Rabbku bila durhaka azab yaumin azim. Azab pada hari yang sangat besar. Makanya merubah-rubah agama bisa menjadikan azab bagi kita. Tonton paham sendirilah. Tonton dibuat aturan oleh pemerintah. Lalu kita rubah. Dihukum tak? Hah? Belum lagi kita rubah, tidak mau menerima, dianggap supersip kita. Betul? Kalau ada anak Indonesia, orang Indonesia, tidak beriman pada Undang-Undang Dasar 45. Durhaka apa tidak? Durhaka apa tidak, Syekh? Hah? Nanti saya catat. Durhaka. Durhaka pada negara. Nah, apalagi merubah, Al-Quran, merubah hukum Allah tabaraka wa ta'ala tanpa perintah Allah. Jadi kalau ini diketahui oleh para kreator yang melakukan tambahan-tambahan dan perubahan dalam agama tanpa izin Allah, dia mesti takut. Mesti takut. Ya, dia tidak akan mencemooh lagi. Paling-paling ayatnya Al-Yawma Akmaltu Lakum Di. Ini ayat. Lalu jadi bahan cemoohan kita. Ini orang tu dalilnya itu kullu bid'atin dhalala. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Nabi, inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Saya takut kalau durhaka. Durhaka mana? sesuai dengan ayat tadi, merubah dan mengganti. Merubah dan mengganti, takut kena azab Allah pada hari yang sangat besar, pada hari yang sangat azim, yang subhanallah hari itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak tak bermanfaat, dan banyaknya pengikut tak bermanfaat, banyaknya likers, subscribers, apa lagi namanya, followers, voters, apa lagi, lovers, tidak akan bermanfaat. Tapi yang bermanfaat adalah yang datang biqalbin salim, yang menyerah sepenuhnya, yang selamat daripada nafsu dan hawa. Maka ketahuilah seluruh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tak sanggup merubah dan mengganti kecuali kalau itu diwahyukan kepadanya. Maka Nabi hanya mengikut, maka kita mesti hanya mengikut. Wallahu musta'an. Fa akhbarallahu annahu farada 'ala nabiy ittiba'a ma yuha ilayh. Maka Allah beritahukan bahwa Allah wajibkan kepada nabinya mengikutnya, mengikut apa yang diwahyukan kepadanya. Walam yaj'al lahu tabdilahu min tilqa'i nafsihi, dan Allah tidak berikan otoritas kepada nabi untuk mengganti sendiri. Min tilqa'i nafsi, dari dirinya sendiri. Berarti hanya Allah yang berhak menasah Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Wa fi qawlihi, dan di dalam perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Nabi kan disuruh, Nabi disuruh oleh Allah mengatakan ini tadi, saya tidak bisa menggantinya dari tilqa'i nafsi, dari inisiatif saya sendiri. Bayanu ma wasabtu, menjadi keterangan apa yang sudah saya sebutkan. Min annahu la yansakhu kitab Allah illa kitabuh, bahwa tidak ada Al-Quran yang dinasah kecuali dengan Al-Quranul Karim. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kama kanal mubtadi'u li fardih, seperti mana Allah pula yang pertama mewajibkannya. Kan hukum tadi Allah pertama yang mewajibkannya. Fahuwal muzil al-muthbit, dialah yang berhak mengganti, menghilangkan dan menetapkan. Lima sya'a, apa yang dia kehendaki. Jalla thana'u, maha tinggi pujiannya. Wala yakunu dhalika li ahadin min khalqih, dan itu tidak punya hak seorang pun dari makhluknya. Itu hanya hak prerogatif Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kadhalika qala, seperti itu pula Allah berkata, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah ummul kitab, Allahul Mahfuz, dialah yang memiliki ummul kitab. Semuanya sudah tercatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, cuma sekarang aplikasinya Allah sendiri yang melakukan. Jadi bahwa ini dahulukan hukumnya, nanti akan diganti hukum lain, sudah ada dalam ilmu Allah Al-Qadim, dalam ilmu yang dahulu sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Waqad qala ba'du ahli al-ilmi fi hadhihi al-ayah, sebagian ulama dalam ayat ini mengatakan, wallahu alam, Allah yang lebih tahu, dilalatun ala anna Allah ja'ala li rasulihi ay yaqula min tilqa'i nafsihi bi tawfiqihi fi ma lam yunzil bihi kitaban, wallahu alam. Sebagian ulama ada pula yang berpendapat, dari ayat ini Allah yang lebih tahu, terdapat dalil bahwa rasul Allah menjadikan bagi rasulnya untuk mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi dengan taufik Allah. Mesti dengan taufik Allah, artinya kalau sudah dapat taufik, berkata benar, berbuat benar. Fima lam yunzil bihi kitaban, pada sesuatu yang tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Wallahu alam. Ini bukan masalah, artinya dalam jenis sunnah yang ketiga, ada hukum yang tak terdapat sama sekali dalam Al-Quran, tetapi ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Juga diambil dalilnya oleh sebagian ulama dari ayat tadi, yamhu Allahu ma yasha'u yuthbit, Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya lah ummul kitab, di sisinya sudah tercatat Allahul Mahfuz, bahwa beliau akan berikan hak ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wa qila, dikatakan fi qawlihi yamhullahu ma yasha, dikatakan pula dalam menafsirkan firman Allah, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang dikehendaki, yamhu fardha ma yasha, menghapuskan kewajiban apa yang dia kehendaki, wa yuthbitu fardha ma yasha, dan menetapkan kewajiban apa yang dia kehendaki. Wa hadha yushbihu ma qil, dan ini sama dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan beliau akan menyebutkan lagi beberapa dalil tentang masalah nasakh ini, bahwa nasakh al-kitab mesti dengan al-kitabul karim. Karena waktu yang membatasi, insyaallah kita bertemu kembali pada pekan depan. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali sangat jelas sekali ya. Jadi kita tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.